Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah masuk kepada penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dari matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya itu Al-Qawaidul Arba'. Dan kita sudah masuk kepada muqaddimah yang sangat agung yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, mukaddimah yang berisi doa dari beliau mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang menimba ataukah mempelajari akidahnya, yang menginginkan untuk mendapatkan al-haq dan juga menjauhi berbagai macam kesesatan-kesesatan sehingga berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, perwalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan oleh beliau selanjutnya, wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah fa innahu la sabila ila al makarihi an tasila ilaihi. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia di bawah perwaliannya, itu dia ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walinya di dunia dan juga di akhirat. Fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaih. Maka kata beliau, tidak ada jalan untuk al-makarih. Tidak ada jalan bagi al-makarih, itu perkara-perkara yang tidak disukai oleh dirinya, an tasila ilaih, akan sampai kepada dirinya. Karena dia dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perkara-perkara yang dia tidak sukai, ini tidak akan mengenai dirinya. La fi dinihi wa la fi dunyahu, kata beliau. Tidak akan mengenai dirinya perkara-perkara yang tidak dia disukai, yang tidak disukai oleh dirinya, fi dinihi wa la fi dunyahu. Baik dalam masalah dunianya, masalah agamanya, dan juga masalah baik dalam masalah agamanya ataupun kata beliau fi dunyahu, dalam masalah dunianya. Seluruh perkara-perkara yang tidak disukai baik dalam masalah agamanya ataukah dalam masalah dunianya, ini tidak akan mengenai dirinya. Dia tidak suka tentunya untuk agamanya ini rusak dari berbagai macam perkara-perkara yang akan merusaknya. Mungkin berupa kebidahan, kesirikan, penyimpangan-penyimpangan dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian pula dia tidak suka untuk dunianya ini pun akan terkena berbagai macam perkara-perkara yang akan merugikan dunianya. Kerugian, hilangnya hartanya dan juga yang lainnya. Kalau seseorang di bawah perwalian Allah subhanahu wa ta'ala, maka perkara-perkara yang dia tidak sukai ini tidak akan sampai kepada dirinya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang hal yang demikian dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-257, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyyul ladina amanu, yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, walladina kafaru, awliya'uhumut tawud. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala adalah waliyyul ladina amanu, walinya orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan walinya orang-orang yang beriman. Sehingga mereka orang-orang yang beriman ini di bawah perwaliannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Ini bentuk perwalian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah, dan ini adalah merupakan perkara yang besar, yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka, mengeluarkan orang-orang yang beriman, minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju an-nur, itu menuju cahaya. Kegelapan di sini seperti yang disebut oleh beliau adalah kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, asyak ragu-raguan, dan juga penyimpangan-penyimpangan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan hamba tersebut. Dia selamat dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga penyimpangan-penyimpangan. Dan dia akan dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju an-nur, menuju cahaya keimanan, cahaya amal saleh, demikian pula ilmu nafi. Ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebagai walinya akan dikeluarkan hamba tersebut dari berbagai macam zulumat, berbagai macam kegelapan yang akan menimpa dirinya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wali mereka adalah at-taghut, yaitu taghut yang mereka ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, itulah walinya mereka, walinya orang-orang kafir. Tentunya ketika wali mereka adalah taghut yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mampu untuk mengeluarkan pelakunya, tidak mampu untuk mengeluarkan para penyembahnya, orang-orang yang di bawah perwaliannya, ini dari kegelapan menuju cahaya. Justru sebaliknya, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Dari cahaya iman dibawa oleh mereka menuju cahaya, menuju kegelapan al-kufr, menuju kegelapan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika orang-orang kafir walinya adalah at-tawhud, yaitu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. Jika Allah subhanahu wa ta'ala ini mengangkat engkau sebagai walimu, itu Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sebagai walimu, أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan engkau مِنَ الظُّلُمَاتِ. Di sini disebutkan الظُّلُمَاتِ seperti yang disebutkan dalam ayat. الظُّلُمَاتِ bukan hanya bentuk mufrad, namun ظُلُمَاتِ. Sehingga kata beliau di sini tafsirkan, yaitu dhulumatis syirki wal kufri wasyukuki wal ilhadi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan engkau minad dhulumat, dari berbagai macam kegelapan-kegelapan, yaitu dhulumatis syirki, kegelapan kesyirikan, wal kufri, demikian pula kegelapan al-kufr, kekufuran, wasyukuki, yaitu asyukuk, keragu-raguan, wal ilhadi, dan juga ilhad itu penyimpangan-penyimpangan yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan-kegelapan yang semacam ini. Dibawa kemana? Yaitu kata beliau, ila nuril imani wal ilmin nafi'i wal amalis salih. Dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kegelapan tersebut dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa menuju nuril iman, menuju cahaya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmin nafi', dan juga ilmu yang bermanfaat, wal amali salih, serta amal yang salih. Ini mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang wali mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mendapatkan berbagai macam faidah di dunia dan juga di akhiratnya. Itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walinya mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yang seperti itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah walinya orang-orang yang beriman, dan bahwasanya orang-orang yang kafir mereka ini tidak memiliki wali. Itu tidak ada perwalian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Wali mereka adalah tauhid yang yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan-kegelapan tadi. Itu kegelapan asyirk, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebid'ahan, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya faidah yang sangat besar, karunia yang sangat besar, jika Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi walinya seorang hamba. Kata beliau, فَإِذَا تَوَلَّكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ وَبِتَوْفِيكِهِ وَهِدَايَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَإِنَّكَ تَسْعَدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءَ بَعْدَهَا أَبَدًا. Kata beliau, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi walimu, yaitu dengan bentuk بِرِعَايَتِهِ, dengan riayahnya, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wabi taufiqihi, dan juga dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahidayatihi, dan juga hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau di bawah perwalian Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menjaga engkau, memberikan taufiq kepada dirimu, demikian pula memberikan hidayah kepada engkau, fi dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Maka dikatakan oleh beliau, fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan. Niscaya engkau, kata beliau, akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada syaqa'a ba'daha abadan. Tidak ada kecelakaan setelahnya, kesengsaraan setelahnya selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan riayahnya, taufiknya, hidayahnya kepada hamba tersebut di dunia dan juga di akhirat. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan yang terus menerus, la syaqa'a ba'daha abadan, yang tidak akan mendapatkan kesengsaraan setelahnya selama-lamanya. Kata beliau di sini, merinci, fi dunya yatawallaka bil hidayati wat tawfiqi wassairi ala al manhajis salim. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perwaliannya kepada engkau dengan cara bil hidayati, itu memberikan hidayah kepada engkau. Yang tadinya engkau berada di atas kesesatan, Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki engkau, memberikan berbagai macam hidayah-hidayah kepada engkau, sehingga engkau pun di atas basirah, di atas ilmu. Wat taufiq, demikian pula memberikan taufiq kepada engkau, engkau mampu untuk mengamalkannya. Wassairi alal manhajis salim, dan juga engkau ini akan mudah untuk berjalan di atas jalan yang selamat. Ini adalah merupakan bentuk perwalian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya di dunia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dirinya, memberikan hidayah, memberikan taufiq kepada dirinya, sehingga dia pun berjalan di atas manhaj yang salim, itu manhaj yang benar, manhaj yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, baik dalam masalah akidah, muamalah, akhlak dan juga yang lainnya. Dia akan menempuh jalan yang selamat tersebut, yaitu dengan hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia perwalian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman di dunia. Wa fil akhirah, dan bentuk perwalian Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kepada engkau adalah, yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha la khawfun wala maradun wala syakarun wala syaqa'un wala kabarun ala kibarun wala makarih. Kata beliau, di akhirat maka bentuk perwaliannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan engkau ke dalam jannahnya, itu ke dalam surganya. Di dunia diberikan taufik, hidayah, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga selamat dari berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan. Di akhirat, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang berikutnya, memberikan karunia yang berikutnya, yaitu engkau dimasukkan ke dalam jannahnya, kekal di dalamnya, yang di dalam surga tersebut la khaufun wala maradun wala syaqaun. Engkau tidak akan merasakan rasa takut, sakit, demikian pula kesengsaraan, tidak akan tua, demikian pula tidak ada perkara-perkara yang engkau tidak sukai, ini engkau akan mendapatkannya. Engkau tidak akan mendapatkan perkara-perkara yang tidak engkau sukai. Seluruhnya adalah perkara-perkara yang menyenangkan. Ini bentuk perwalian Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu kata beliau, hadhihi walayatullahi li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Ini adalah bentuk perwalian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, baik di dunia dan juga di akhirat. Di dunia seperti yang kita dengar tadi dari penjelasan beliau, di akhirat seperti barusan yang kita baca penjelasannya. Ini yang pertama, itu yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang berikutnya kata beliau, qal Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan mukadimahnya, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu termasuk orang-orang yang mubarakan aina ma kunta, orang-orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Ini doa yang sangat agung yang dipanjatkan oleh beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk para penuntut ilmu seperti yang disebutkan tadi. Yaitu kata beliau di sini, idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta fa hadha huwa ghayatul matalib. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang mendapatkan barakah dimanapun engkau berada, maka sungguh kata beliau ini adalah merupakan ghayatul matalib, itu cita-cita yang sangat tinggi, itu harapan setiap orang. Ghayatul matalib itu puncak dari cita-cita keinginan seseorang tentunya adalah seperti ini, mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya yang namanya barakah kita sudah faham maknanya, itu kasratul khair wa thubutuh, itu banyaknya kebaikan yang akan didapatkan oleh hamba tersebut, dan juga thubutuh, itu terus menerusnya tetapnya kebaikan tersebut yang didapatkan oleh hamba tadi. Ini ketika dia didoakan oleh beliau termasuk dari orang-orang yang mendapatkan barakah dimanapun engkau berada, sehingga kebaikan ini terus menerus akan ada pada dirinya dan tetap akan ada pada dirinya. Kata beliau, yaj'alullaha al-barakata fi umrik wa yaj'alul barakata fi rizqik wa yaj'alul barakata fi ilmik. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan barakah fi umrik, itu pada umurmu, sehingga engkau memiliki umur yang banyak, itu pun digunakan untuk kebaikan-kebaikan, berisi ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas siratal mustaqim, di atas manhaj yang benar, bukan di atas jalan-jalan kebinasaan, namun di atas siratal mustaqim, sehingga umurmu ini benar-benar berbarokah sebagaimana yang itu didapatkan oleh seorang hamba jika hamba tersebut di bawah perwaliannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alul barakata fi rizqik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan barakah fi rizqik, itu pada rizkimu. Rizkimu pun ini mengandung berbagai macam kebaikan, kebaikan yang sangat banyak, yang kau bisa gunakan rizki tersebut untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alul barakata fi ilmik, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan barakah fi ilmik, itu pada ilmumu. Ilmu mendapatkan barakah, engkau bisa mengamalkan ilmu tersebut, dan dengan ilmu tersebut yang engkau dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bisa selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan yang ada, dan engkau bisa mengerti jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran dari ilmu tersebut yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah merupakan barakah yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. wa yaj'alul barakata fi amalik wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan barakah fi amalik, itu pada amalanmu. Amalanmu pun amalan kebaikan. Dan menjadikan barakah fi dzurriyyatik, pada anak keturunanmu. Anak keturunanmu diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi anak-anak yang saleh, yang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya, serta mengenal hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga mengamalkannya. Ini tentunya adalah merupakan barakah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu anak-anak yang berbarakah. Ainama kunta tusahibukal barakatu ainama tawajjahta. Dimanapun engkau berada, kata beliau, tusahibukal barakah, maka barakah itu akan menyertaimu. Ainama tawajjahta, kemanapun engkau mengarah, kemanapun engkau menuju, maka barakah ini pun senantiasa ada pada engkau. Barakah senantiasa menyertaimu. Wa hadha khairun 'adzimun wa fadlun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya adalah merupakan kebaikan yang sangat besar dan juga fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar pula yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Ini doa yang beliau sebutkan, yang beliau panjatkan untuk para penuntut ilmu. Doa yang sangat agung seperti yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata beliau, qal wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang idza u'tiya, jika diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, dia pun bersyukur. Ini termasuk apa namanya doa yang sangat agung pula. Itu kalau seandainya seorang hamba diberikan apa yang didoakan oleh beliau, yaitu dia mampu untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah merupakan perkara yang sangat agung. Karena dengan bersyukur dia itu akan selamat, dengan bersyukur nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan kepada kita, khilaful ladzi idza u'tiya kafara an-ni'mata wa bataraha. Berbeda dengan orang yang jika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kafaron nikmata wa bataraha, dia mengkufuri nikmat tersebut, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengakui kalau nikmat tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, justru mengingkarinya. Menyatakan bahwasanya nikmat tersebut adalah semata-mata warisan dari leluhurnya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bataraha, dan juga sombong terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tun nikmata kafaruha wa ankaruha wa sarafuha fi ghairi ta'atillahi Subhanahu wa taala. Kata beliau, karena kebanyakan manusia jika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kafaruha, mereka ini mengingkarinya. Tidak mau mengucapkan alhamdulillah, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa angkaruha, dia mengingkari nikmat tersebut, yaitu mengingkari bahwasanya yang mendatangkan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan, menisbahkan nikmat tersebut datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini namanya kufrun nikmah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma itu kata beliau, wasarafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla. Bahkan dia kata beliau, sarafuha, menggunakan nikmat tersebut, fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla, yaitu menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa harta ataukah yang lainnya, dia gunakan untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memusuhi dakwah Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya dari bentuk-bentuk manusia yang disebut oleh beliau di sini, ini semuanya adalah kufrun nikmah, yaitu mengingkari, tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang pertama yang bentuknya kafaruha wa ankaruha, yaitu tidak mau bersyukur dan mengingkari nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah sarafuha fi ghairi taatillah, ataukah memalingkan menggunakan nikmat tersebut pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini seluruhnya adalah bukan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini justru akan mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bala, dan dia akan tertimpa kesengsaraan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh beliau di sini, fasarat sababan li syaqawatihim, sehingga nikmat tersebut, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, ketika dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkarinya dan menggunakannya pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fasarat sababan li syaqawatihim, sehingga nikmat tersebut menjadi sebab untuk kesengsaraan mereka, kesengsaraan di dunia dan juga kesengsaraan di akhirat. Di dunia dia mungkin akan dihilangkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditimpakan musibah-musibah di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat dia terancam mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh beliau, fasarat sababan li syaqawatihim, sehingga nikmat tersebut adalah merupakan sebab untuk kebinasaan ataukah kesengsaraan mereka di dunia dan juga di akhirat. Amma man yaskuru fa innallaha yazidu, adapun orang-orang yang mampu bersyukur, mensyukuri nikmat tersebut dan menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yazidu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Yaitu nikmat yang sudah ada ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian ini mengiklankan, mengumumkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, la azidannakum, sungguh aku akan menambah kepada kalian, itu menambah nikmat yang ada pada kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan justru menyandarkan ataukah menisbahkan nikmat tersebut datangnya dari selain Allah dan menggunakannya pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan azab yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa yang dipanjatkan oleh beliau adalah merupakan doa yang sangat agung, yaitu kita mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat tersebut, yaitu dengan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sudah ada pada kita. Itu nikmat yang sudah ada pada kita. Maka kita hanya mengingatkan, termasuk dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan nikmat yang sangat besar, yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang difahami oleh para sahabatnya. Tentunya ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Yaitu kenikmatan yang sangat besar, yang semuanya kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang seperti ini, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, cara bersyukurnya adalah ini dengan kita bermajlis, yaitu mendatangi majlis ilm, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan itu kita diberikan kenikmatan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan yang lainnya bisa istiqamah di atas pemahaman tersebut, di atas manhaj yang telah kita jalani ini. Bisa istimrar terus-menerus untuk berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Sungguh ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang kita tidak boleh untuk melalaikannya, tidak boleh untuk menyia-nyiakannya. Yang mungkin bentuk penyia-nyiaannya adalah kita tidak mau untuk menjaga nikmat tersebut dengan cara meninggalkan majlisul ilm, tidak mau menimba ilmu, padahal kita ini hidup setiap harinya di dekat ma'had. Itu kita setiap harinya tinggal di dekat ma'had, namun kita menjauhkan diri dari ma'had tersebut, tidak mau menimba ilmu. Itu sungguh kita teringat dengan apa pembahasan dari para ulama, itu pembahasan dari para ulama tentang permasalahan apakah orang tersebut ini diberikan udzur ataukah tidak jika melakukan sesuatu yaitu pelanggaran terhadap syariat yang itu mengakibatkan orang tersebut ini divonis dengan hukuman yang ada dalam syariat. Mungkin divonis sebagai orang yang kafir, fasik ataukah yang lainnya, ataukah mubtadi ataukah yang lainnya. Kita teringat dengan pembahasan para ulama, apakah orang yang seperti ini diberikan udzur ataukah tidak. Mereka merinci, kalau orang tersebut ini tinggalnya di tempat yang memungkinkan bagi dirinya untuk menimba ilmu, untuk bertanya kepada seorang alim, kemudian dia terjatuh kepada perkara yang seperti itu, maka tentunya ini tidak ada udzur bagi dirinya. Ini tidak ada udzur. Nah, kita tentunya teringat dengan tempat tinggal kita, yang kita setiap hari tinggal di ma'had, tinggal di dekat ma'had, kemudian kalau kita terjatuh kepada pelanggaran terhadap syariat dengan alasan kita tidak tahu hukumnya, padahal dia tidak pernah menuntut ilmu dan juga yang lainnya, padahal dia memungkinkan untuk menimba ilmu, jaraknya dekat dan juga seterusnya, apakah kita menyatakan orang yang seperti ini mendapatkan udzur? Kita ingat pembahasan para ulama, la yu'dzar. Ini tidak ada udzur. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka menyatakan kalau tidak memungkinkan, mungkin karena tinggalnya sangat jauh dari majelis ilm, dari tempat kaum muslimin dan juga yang lainnya, ini baru yang dikatakan dia mendapatkan apa? Udzur. Ini pembahasan para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sering membahas yang seperti ini. Qad la yu'dzar. Terkadang orang yang seperti itu tidak diberikan udzur. Sehingga khilaf yang semacam ini ataukah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama seperti ini, ini justru mendorong kita untuk senantiasa menuntut ilmu, menghadiri majalisul ilm, sehingga kita akan selamat. Dan jangan sampai ketika kita mendapatkan pelanggaran ataukah terjatuh pada pelanggaran, kita termasuk orang-orang yang ihmal, itu meremehkan majelis ilm, tidak mau menuntut ilmu, padahal ini memungkinkan bagi kita waktu kita mampu untuk menimba ilmu. Demikian pula kita diberikan kesehatan, jarak yang dekat dan seterusnya, semuanya memungkinkan bagi kita untuk menimba ilmu. Ternyata kita terjatuh kepada pelanggaran syariat, kemudian kita menyatakan afwan, saya tidak tahu. Ini tidak diberikan apa? Udzur. Tidak diberikan udzur. Sehingga seperti ini, ini adalah mengingatkan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la aziidannakum. Itu jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat hidayah wa taufik yang harus kita senantiasa menjaganya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini selanjutnya, wallahu jalla wa ala yazidus syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah orang-orang yang bersyukur, min fadlihi wa ihsanihi. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah orang-orang yang bersyukur, min fadlihi wa ihsanihi. Dari fadl Allah Subhanahu wa taala dan juga ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menambah fadlnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang mau bersyukur. Dan juga Allah akan menambah ihsannya kepada hamba tersebut, hamba yang mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa idza aradta al-mazida minan ni'ami faskurha 'azza wa jalla. Wa idza aradta zawala an-ni'ami fakfurha. Kata beliau, jika engkau menginginkan al-mazid minan ni'am, tambahan dari nikmat-nikmat yang sudah ada, faskurillaha subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza aradta zawalan ni'ami faghfurha. Dan jika engkau menginginkan untuk hilangnya nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, faghfurha, maka silahkan engkau mengkufuri nikmat-nikmat tersebut, niscaya akan hilang, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, yaitu wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sehingga para ulama menyatakan, jika engkau menginginkan untuk tetapnya nikmat, tambahnya nikmat tersebut, silahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau menginginkan hilangnya nikmat tersebut, silahkan engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula seperti yang sudah kita dapatkan yaitu kemarin pada khutbah Jumat, itu wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Dan jika engkau ini berada dalam suatu kenikmatan, far'aha, jaga nikmat tersebut. Fa innal ma'asi, karena yang namanya maksiat ini adalah tuzilun ni'am. Ini bisa menghilangkan nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari karena waktunya sudah habis. Adapun yang sisa ataukah yang belum kita pelajari, insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang bi'nillah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.